Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ma ba'd. Nah, malam hari ini kita kembali melanjutkan membaca syarhu Masailul Jahiliyah. Pertemuan sebelumnya kita telah membaca penjelasan Syekh Fauzan hafizahullah masalah 44, 45 dan 46. Baik. Qala kufruhum bi ni'amillah, mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah. Al-mas'alah tusabi'atu wal arba'un, masalah 47. Idhafatu ni'amillah ila ghairi, menyandarkan nikmat-nikmat Allah kepada selain Allah. Ini salah satu bentuk kufur nikmat, dengan cara menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah. Seperti firman Allah Ta'ala tentang mereka, ya'rifuna ni'matallah, mereka mengenal nikmat Allah, thumma yungkirunaha, kemudian mereka mengingkarinya, yakni dengan menyandarkannya kepada selain Allah. Kata Syekh Fauzan hafizahullah, syarhu idhafatu ni'ami ila ghairillahi subhanahu wa ta'ala syirkun billahi wa kufrun bihi, menyandarkan nikmat-nikmat kepada selain Allah merupakan kesyirikan kepada Allah dan merupakan kekufuran kepada Allah. Wa huwa min amali ahli jahiliyah, dan itu termasuk amalan orang-orang jahiliyah. Qala Allah Ta'ala fihim, Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, ya'rifuna ni'matallahi, mereka mengenal nikmat Allah, thumma yunkirunaha, kemudian mereka mengingkarinya, wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir. Ayat ini memiliki dua tafsir ya di kalangan ulama. Di sini akan ditampilkan oleh Syekh Fauzan. Makna ayat yang pertama, ya'rifuna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam wa risalatahu, mereka mengenal Rasulullah alaihi wasallam dan risalah yang beliau bawa, yaitu Islam. Tsumma yunkiruna dzalika, kemudian mereka mengingkari itu, inadan wastikbaran, sebagai bentuk penentangan dan kesombongan. Ma'a annahum fi qararati anfusihim, padahal di dalam diri mereka, ya'lamuna annahu Rasulullah, mereka meyakini, mereka mengetahui bahwa dia adalah Rasul Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana kata Allah, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna, sungguh kami telah mengetahui, innahu, bahwa, la yahzunuka, perhatikan, la yahzunuka, fi'il, wa maf'ul, mana fa'ilnya, alladhi yaquluna, jumlah alladhi yaquluna fi mahali raf'in, fa'il, la yahzunuka, yakni, alladhi yaquluna, huwa alladhi yahzunuka, apa yang mereka katakan, membuat kamu bersedih. Jadi ucapan mereka membuat kamu bersedih. Fa innahum la yukadzibunak. Jadi takdirul kalam, janganlah bersedih karena sesungguhnya mereka, la yukadzibunak, mereka tidaklah mendustakanmu. Yani mereka meyakini kamu adalah Rasulullah. Walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun, akan tetapi orang-orang zalim terhadap ayat-ayat Allah mereka yajhadun, mengingkari. Berarti sebagaimana kata Syekh di atas, fi qarari anfusihim, sebenarnya mereka menetapkan itu dalam diri mereka. Naam. Fahum ya'rifuna nikmatallah, maka mereka mengenal, mengakui nikmat Allah dengan diutusnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa akbaru nikmatin 'ala al-bashariyah. Kemudian Syekh menjelaskan sudut pandang diutusnya Rasul merupakan nikmat, yakni beliau adalah akbar nikmah, nikmat yang terbesar atas umat manusia. Nah, karena dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul, beliau membimbing umat manusia menuju jalan yang lurus. Itu nikmat yang paling besar. Tsumma yakfuruna bihadzal rasul. Kemudian di waktu yang sama mereka mengingkari rasul ini, tidak beriman kepada beliau. Wa yu'anidunahu, dan mereka menentangnya. Ya. Dan mereka mau menentangnya. Padahal tahu kalau itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia. Hada qaulun fi tafsiri al-ayati. Ini adalah salah satu pendapat pada tafsir ayat ini. Ini adalah pendapat As-Suddi dari kalangan mufassirin. Kalau kita membuka kitab-kitab tafsir, disebutkan bahwa ini pendapat As-Suddi. Wal qaulu tsani, pendapat yang kedua, ini pendapat Mujahid dan Qatadah. Annahum ya'rifuna ni'amallahi 'alaihim, bahwa mereka mengakui nikmat Allah atas mereka, allati dzakaraha fi hadhihi surah, yang Allah sebutkan dalam surat ini, yakni surat An-Nahl. Tsumma yunkirunha, kemudian mereka mengingkarinya. Jadi mereka tahu itu adalah nikmat dari Allah, tetapi di waktu yang sama mereka mengingkarinya, yaitu dengan cara bimana annahum yansubunaha ila ghairillah. Mereka menyandarkannya kepada selain Allah. Berarti pendapat yang kedua inilah yang selaras dengan pembahasan kita. Coba perhatikan ucapan penulis pada matan, idhafatu ni'amillahi ila ghairihi. Termasuk di antara bentuk mengkufuri, mengingkari nikmat Allah adalah menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah. Nah, dan subunaha ila haulihim wa quwwatihim wa kadhihim wa kasbihim. Mereka menyandarkan nikmat itu kepada upaya mereka, kepada kekuatan mereka, kepada usaha keras mereka, dan kepada kasbihim, kepada usaha mereka. Ya, sinonim kadhihim wa kasbihim maknanya sama, hanya saja kadhihim ini sa'yun wa amalun syadid. Itu makna al-kadd. Sa'yun wa amalun syadid, usaha yang keras. Mereka menyandarkan nikmat-nikmat itu kepada usaha mereka. Kama qala Qarun, sebagaimana kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Hanyalah sungguhnya aku mendapatkannya karena ilmu yang aku punyai. Ai ana hasaltuhu bi khibratihi, aku mendapatkannya karena khibrah, pengalamanku, wa maharati, kemahiranku, wa kasbi, dan usahaku. Fayajhadu ni'matallahi 'alaihi, maka dia mengingkari nikmat Allah atasnya. Wa kadzalika ghairu Qarun, demikian pula selain Qarun. Fallahu jalla wa ala dzakara anna al-insana idza an'ama Allahu 'alaihi ni'matan, Allah menyebutkan bahwa seorang apabila Allah berikan nikmat kepadanya, qala hadzali, orang itu mengatakan ini adalah milikku. Artinya hadza astahiqqu wa ana mahququn bih. Laisa min Allah, aku berhak mendapatkannya dan aku memang berhak mendapatkannya, bukan dari Allah. Yang subu ma yahsulu alaihi minal khairi ila nafsi, dia menyandarkan apa yang terjadi, apa yang dia dapatkan berupa kebaikan, dia sandarkan kepada dirinya. Wala yaqulu hadza bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dan dia tidak mengatakan ini adalah keutamaan dari Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara karakter orang-orang jahiliyah, menyandarkan nikmat Allah kepada selain Allah. Yang wajib bagi seorang muslim adalah mengakui nikmat itu dan menyandarkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, masalah berikutnya masalah 48 kufruhum bi ayatillahi jumlatan. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah secara jumlah, secara global. Kata penulis, al-kufru bi ayatillah, mengingkari ayat-ayat Allah. Ini sifat orang-orang jahiliyah. Min masail ahli jahiliyah al-kufru bi ayatillah allati anzalaha ala rusulih fit tawrati. Termasuk di antara persoalan-persoalan orang-orang jahiliyah, mereka mengingkari ayat-ayat Allah yang Allah turunkan kepada para rasulnya fit tawrati. Ayat-ayat Allah yang Allah turunkan di dalam Taurat, wal Injil, waz Zabur, wal Quran. Dalam Injil, Zabur dan Quran. Wa ghairiha minal kutubil munazzalah, dan selain itu dari kitab-kitab yang diturunkan. Nah, jadi banyak kitab yang diturunkan ya. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an hanya sebagiannya saja. Wa qad tawa'ada Allahu man fa'ala dhalik, dan sungguh Allah telah mengancam orang-orang yang melakukan itu. Faqala, maka Allah mengatakan, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan menyombongkan diri terhadapnya, la tuftahu lahum abwabus samai, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Ini ancaman ya bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dalam ayat yang lain, Al-Ankabut ayat 23, Allah mengatakan, walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqaihi ulaika ya'isu min rahmati. Dan orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah dan mengingkari perjumpaan dengannya, ulaika, mereka-mereka itu, ya'isu min rahmati, adalah orang-orang yang putus asa dari rahmatku, kata Allah. Wa ghairu dhalika minal ayat, dan selain itu dari ayat-ayat, allati tadkuru, yang menyebutkan, annal kuffara yakfuruna bi ayatillah, bahwa orang-orang kafir mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'aridunaha bi uqulihimul fasidah, dan mereka menentang ayat-ayat itu dengan akal-akal mereka yang rusak. Wa bi syubahihimul batilah, dan dengan kerancuan-kerancuan, syubhat-syubhat mereka yang batil. Ya. Ini keadaan orang-orang kafir. Wa hadza yanjaru ila kulli man kadzdzaba bi ayatin min ayatillah. Dan masuk dalam hal ini adalah setiap orang yang mendustakan salah satu ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, au bi haditsin sahihin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau mendustakan hadis sahih dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Fa innahu min ayatillah, karena sesungguhnya hadis itu termasuk di antara ayat-ayat Allah. Mengapa demikian? Alasannya, li'annahu wahyun minallahi azza wajalla. Karena hadis itu termasuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita mengenal ada dua wahyu, al-wahyan, Al-Qur'an dan sunnah. Fal ladzi yukadzibu bi ba'dhi al-ahadits as-sahihah, maka orang yang mendustakan sebagian hadis-hadis yang sahih, kama yaf'aluhu ba'dul maghrurin, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang maghrur, tertipu dengan keadaan dirinya ya, merasa hebat. Wal musaqqafin, dari kalangan intelektual, tertipu dengan intelektual yang dimilikinya. Idza lam tuwafiq afkarahum, apabila tidak mencocoki pemikiran-pemikiran mereka, wa uqulahum, dan akal-akal pikiran mereka, wa kama alaihil aqlaniyun, dan sebagaimana keadaan orang-orang yang mempertuhankan akal. Kullu hadza min at-takdzibi bi ayatillah, maka ini semua termasuk mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sikap kita yang seharusnya bagaimana? Kata Syekh, wal wajibu 'alal mu'min, dan yang wajib atas seorang mukmin, an yu'mina bi ayatillah, dia beriman terhadap ayat-ayat Allah, wa an yusaddiqa biha, dan membenarkannya, wa an ya'mala biha, serta mengamalkannya. Itu yang wajib, ya, bukan menentangnya. Nah, jadi sebagaimana ucapan kaum mukminin, qalu sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Li'annahu haqqun la ya'tarihi al-batil. Jadi kewajiban kita mengimani, membenarkan dan mengamalkannya, karena itu adalah kebenaran yang tidak ada kebatilan di dalamnya. La ya'tihil batilu min baini yadayhi. Al-Qur'an itu dhamir ha, kembali kepada Al-Qur'an sebagaimana pada konteks ayat, tidak bisa didatangi oleh kebatilan, min baini yadayhi, dari depan, wala min khalfi, tidak pula dari belakang. Tanzilun min hakimin hamid, diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang hakim, maha bijak, hamid, maha terpuji. La yatatarraqu ilaiha syakkun wala raibun, tidak ada keraguan di dalamnya. Naam. Baik. Nah, ini kewajiban kita sebagai seorang mukmin, ya, menyelisihi karakter sifat orang-orang jahiliyah yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan seperti orang-orang yang ada di zaman kita yang Syekh ungkapkan di sini, al-maghrurina al-musaqqafin, orang-orang yang intelek tertipu dengan kepintaran mereka, maghrurin, sehingga jika pemikiran-pemikiran mereka tidak sejalan, tidak mencocoki Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka mereka ingkari. Sebagaimana keadaan al-aqlaniyun, para pemuji akal. Masalah berikutnya, kufru bi ba'di ayatillah, mengingkari sebagian ayat-ayat Allah. Kalau tadi mengingkari ayat-ayat Allah semuanya, ya, jumlah tak. Sekarang sebagian ayat-ayat Allah diingkari. Masalah tasi'a wal arba'un, yang ke-49, jahdu ba'diha, mengingkari sebagian ayat-ayat Allah. Qala Syekh Fauzan, asyahu ahlul jahiliyah mutafawituna fit takdzibi bi ayatillah. Orang-orang jahiliyah itu bertingkat-tingkat di dalam mendustakan ayat-ayat Allah. Minhum man yukadzibu bi ayatillahi kulliha, di antara mereka ada orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah semuanya. Wala yu'minu bi kitabin min kutubillah, dan dia tidak mengimani satupun dari kitab-kitab Allah. Kama alaihil musyrikun, sebagaimana keadaan orang-orang musyrik. Alladzina la yu'minuna bil anbiya'i jumlatan wa tafsilan, yang tidak beriman kepada para nabi, baik secara global maupun secara terperinci. Ya, contohnya orang-orang musyrik. Wa min babi aula la yu'minuna bil kutubil munazzala min indillahi azza wajal, dan min babi aula, ya, mereka tidak mengimani kitab-kitab yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Para nabi saja mereka ingkari, apalagi kitab-kitab yang diturunkan di sisi Allah. Itu maknanya. Wa min ahli jahiliyah, dan di antara orang-orang jahiliyah, man yu'minu bi ba'dil kitabi wa yakfuru bi ba'dhin. Ada orang-orang yang mengimani sebagian kitab dan mengingkari sebagian yang lain. Kal Yahudi wan Nasara, seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Mereka termasuk ahlul jahiliyah. Nah, hanya mengimani sebagian tetapi mengingkari sebagian yang lain. Lalu bagaimana hukumnya? Qala wa man amana bi ba'dil kitabi wa kafara bi ba'din fa innahu mithlu man kadzdzaba bihi kulli. Dan orang-orang yang mengimani sebagian Alkitab dan mengingkari sebagian yang lainnya, maka hukumnya, kata Syekh, mithlu man kadzdzaba bihi kulli, seperti orang-orang yang mengingkarinya secara keseluruhan. Jadi hukumnya sama. Ya. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian mengimani sebagian Alkitab dan mengingkari sebagian yang lain? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya, dan tidak ada balasan terhadap orang yang melakukan seperti itu dari kalian kecuali khizyun, kehinaan dalam kehidupan dunia. Nah, kehinaan yang dia dapatkan, berarti hukumnya sama. Ya. Bahkan diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu mengingkari satu huruf saja, satu huruf. Enggak usah sebagian isi kitab, satu huruf dia ingkari. Kafir. Nah. Fahum la yu'minuna illa bima yuwafiqu ahwa'ahum. Maka mereka tidak beriman kecuali terhadap apa yang mencocoki hawa nafsu mereka, keinginan-keinginan mereka. Wa ma khalafa ahwa'ahum kadzdzabu bih. Yang menyelisihi keinginan-keinginan mereka, mereka dustakan. Na'am, fala yanfa'uhumul imanu bi ba'dil kitab. Maka keimanan mereka terhadap sebagian Alkitab tidak bermanfaat untuk mereka, idza kafaru bil ba'dil akhar, jika mereka mengingkari sebagian yang lainnya. Walau ayatan, walaupun hanya satu ayat. Walau kalimatan minal Quran, walaupun hanya satu kata dari Al-Quran. La yanfa'uhum dzalik, maka keimanan mereka terhadap sebagiannya tidak bermanfaat untuk mereka. Baik. Kemudian Syekh berikan contoh yang lain, wa minhum man yaqul, dan di antara mereka ada yang mengatakan innal qur'ana makhluqun. Al-Qur'an itu makhluk. Lafzuhu wa ma'nahu, lafaz dan maknanya semuanya makhluk. Au inna alfadhahu makhluqatun duna ma'nahu, atau sebagian orang yang mengatakan lafaznya makhluk, maknanya bukan makhluk, seperti Al-Asy'ariyah kata Syekh. Naam. Yang pertama mengatakan Al-Qur'an makhluk, lafaz dan maknanya itu Mu'tazilah. Yang kedua mengatakan Al-Qur'an lafaznya makhluk, maknanya bukan makhluk, itu ucapan Asy'ariyah. Wa hadza, dan ucapan ini kata Syekh, takdzibun bil Qur'an, merupakan bentuk mendustakan Al-Qur'an. Faman qala Al-Qur'an makhluk, maka barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, lafzuhu wa ma'nahu, lafaz dan makna, lafaz dan maknanya, kama taqulul Jahmiyah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Jahmiyah dan Mu'tazilah Jahmi dalam bab ini. Aw qala inna lafzahu makhluqun, atau mengatakan lafaznya makhluk, wa amma ma'nahu fa min Allah, adapun maknanya maka dari Allah, fahada aidan kufrun, maka ini juga kekufuran. Nah, pelakunya kafir, illa kecuali an yakuna sahibuhu muqallidan atau muta'awwilan. Pelakunya muqallid atau muta'awwil, ini termasuk diantara asbab al-mani'ah ya minal kufur. Jadi takfir itu memiliki syurut, syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan memiliki mawani yang bisa mencegah seseorang dari kekufuran. Ini termasuk diantara mawani at-takfir, hal-hal yang menghalangi seseorang dari dikafirkan. Dia muqallid, hanya ikut-ikutan, taklid, sikap fanatik. Atau muta'awil, ataukah dia melakukan ta'wil. Lalu hukumnya apa? Fayakunu dhalalah. Dia tidak kafir tapi dia sesat, jika masih ada padanya beberapa mawani at-takfir, di antaranya taklid dan ta'wil. Dia sesat, tidak kafir. Difahami? Mengapa? Karena Al-Qur'an kalamullah jalla wa ala. Karena Al-Qur'an adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala yang meyakininya makhluk tanpa taklid dan ta'wil berarti kafir. Yang meyakininya makhluk karena taklid, sifat taklid dan karena sikap taklid dan ta'wil yang dilakukan maka dia tidak kafir tapi sesat. Lafzuhu wa ma'nah. Al-Qur'an adalah kalamullah, lafaz dan maknanya. Hurufuhu wa ma'ani, huruf-huruf dan makna-maknanya. Kulluha kalamullah subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa kalamullahi al-hurufa dunal ma'ani, walal ma'ani dunal huruf. Kalam Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan huruf tanpa makna, bukan pula makna tanpa huruf. Naam. Ya. Laisa kalamullah al-huruf dunal ma'ani, walal ma'ani dunal huruf. Bahkan semuanya adalah kalamullah. Huruf dan maknanya sekaligus. Ini makna ucapan Ibn Qudamah pada kitab Lumatul Itiqad. InsyaAllah jika masalah jahiliyah selesai kita belajar kitab itu InsyaAllah ta'ala. Laisa kalamullah al-huruf dunal ma'ani, walal ma'ani dunal huruf. Ini kalam Ibn Qudamah dalam kitab tersebut. Baik, masih ada waktu kita lanjutkan karena masalahnya penjelasannya juga ringkas ya. Kata Syekh, juhuduhum inzal al-kutub al-rusul. Mereka mengingkari diturunkannya kitab-kitab kepada para rasul. Nah, jadi masalah-masalah ini satu sama lain saling terkait ya. Jika sebelumnya mereka mengingkari ayat-ayat Allah secara global, masalah 47 mengingkari sebagian ayat-ayat Allah, sekarang masalah 49 mengingkari sebagian ayat-ayat Allah, masalah 50 mengingkari diturunkannya kitab-kitab kepada para rasul. Jadi masih saling terkait. Al-masalatul khamsun qauluhum ma anzalallahu ala basyari min syai. Ayat 91 dari surat Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ucapan mereka bahwa mereka mengatakan Allah tidaklah menurunkan kepada umat manusia min syaih sesuatu apapun. Ya, ini mereka mengingkari diturunkannya kitab-kitab itu. Ini ucapan orang-orang Yahudi. Sebagaimana kata Syekh Fauzan di sini, qalatil yahudu ma anzalallahu ala basyar min syaih. Wa ma'nahu, makna ucapan ini, ingkar risalati kulliha, mengingkari risalat, risalah semuanya diingkari. Iya, karena risalah yang dibawa oleh setiap rasul itu punya pedoman, punya kitab suci. Mengingkari kitab sucinya sama saja mengingkari risalah yang dibawanya. Ini makna kalam Syekh hafizallah. Wa ingkarul wahyi kullihi, dan juga maknanya adalah mengingkari wahyu semuanya. Karena dia mengatakan Allah tidak menurunkan kepada umat manusia min syai, sesuatu apapun. Berarti mengingkari wahyu semuanya. Lalu pertanyaannya muncul adalah mengapa mereka mengucapkan statement ini? Jawabannya kata Syekh, walladhi hamalahum ala ma qaluhu al-hasadu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang membawa mereka mengucapkan ini adalah sifat hasad, iri dan dengki kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faraddallahu ta'ala alaihi, maka Allah membantah mereka dengan firman-Nya, "Qul man anzalal kitaba alladzi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan linnas." Ya, lanjutan ayat karena masih sama ayat 91 dari surat Al-An'am. Katakan, wahai Nabi, siapakah yang menurunkan kitab yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi umat manusia? Mereka mengakui Taurat. Madum tum taquluna, selama kalian mengatakan Alkitab alladzi ma'a Musa min indillah, kitab yang ada pada Nabi Musa dari sisi Allah, wa Musa basyarun, dan Musa juga seorang manusia. Falimada taquluna, lalu mengapa kalian mengatakan ma anzalallahu ala basyarin min syai, Allah tidak menurunkan kepada umat manusia sesuatu apapun. Ini kan bentuk kontradiktif, pertentangan yang sangat akut. Fahada tanakudun minal Yahud. Maka ini adalah bentuk kontradiktif dari orang-orang Yahudi. La'anahumullah. Semoga Allah melaknat mereka. Ya, jadi di sini bolehnya kita melaknat orang-orang kafir. Di sini orang-orang Yahudi. Kita doakan semoga Allah melaknat mereka. Hamalahum alaihil hasad. Yang membawa mereka, yang menyebabkan mereka melakukan ini adalah sifat hasad. Hatta kadzabu birrusuli kullihim. Hingga mereka mendustakan para rasul semuanya. Wabil kutubi kulliha. Dan mendustakan kitab-kitab semuanya. Min ajali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hanya karena hasad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min ajali Al-Quran. Hanya karena mendustakan Al-Quran. Akhirnya semuanya diingkari. Nas'alullah al-afiyah. Kita meminta kepada Allah keselamatan. Fanduru, perhatikanlah kata Syekh, ma yaf'alul hasad di ahli. Apa yang disebabkan oleh sifat hasad terhadap pelakunya. Nah, artinya Syekh memperingatkan kepada kita di sini bahayanya sifat hasad. Ya. Baik. Wa mithluhu qaulul Jahmiyah, dan sudah sering kita sampaikan bahwa hasad termasuk di antara sarifun min suwarif anil haq. Salah satu di antara yang memalingkan seseorang dari kebenaran. Kemudian Syekh menyebutkan contoh, ya, contoh orang-orang yang mengikuti perangai jahiliyah ini. Wa mithluhu qaulul Jahmiyah. Dan yang semisal dengan ini adalah ucapan orang-orang Jahmiyah, innal qur'ana lam yanzil min indillah. Al-Qur'an itu kata mereka tidak turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena mereka mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, ya, diciptakan bukan diturunkan. Baik. Wa qawlu man qala, dan juga seperti kasus ini adalah ucapan orang yang mengatakan inna sunnata laysat wahyan minallah. Sunnah itu bukan wahyu dari Allah. Wa innama hiya min ijtihadir rasul. Sunnah itu hanyalah ijtihad, ya, pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, sama dengan ini. Ya. Sama dengan karakter ini. Orang yang mengingkari Al-Quran ini diturun dari sisi Allah, atau orang yang mengingkari sunnah itu bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jelas ya. Inni utitul Quran wa mislahu ma'ah. Dalam hadisnya Nabi mengatakan aku diberikan Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Ya, kata para ulama, yang semisalnya bersamanya adalah as-sunnah. Sama-sama wahyu. Hanya saja ada sisi-sisi perbedaan antara Al-Quran dengan hadis An-Nabawi, Al-Quran dengan hadis Al-Qudsi. Ya, sudah pernah kita sampaikan di beberapa majelis, ya. Al-Quran yuta'abbad bila ditilawati, adapun sunnah tidak. Al-Quran dengan membaca ayat-ayatnya kita beribadah kepada Allah dengan itu, karena setiap huruf, yakni setiap kata. Huruf di sini artinya apa? Kata, sebagaimana tahqiq Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Setiap kata yang kita baca dari Al-Quran itu mendapatkan 10 kali lipat pahala. Baik. Adapun kalimat-kalimat, kata-kata dalam hadis, ya, la yata'abbad bitilawati. Kita bisa membaca Al-Qur'an dalam salat. Di dalam salat kita tidak bisa membaca hadis qudsi maupun hadis nabawi. Sekian banyak perbedaan-perbedaannya, tapi kesamaannya sama-sama wahyu. Ada persamaan, ada perbedaan. Persamaannya apa? Sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berucap dari hawa nafsu. Apa yang beliau ucapkan itu wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Baik itu Al-Qur'an maupun hadis-hadisnya itu wahyu. Itu persamaannya. Perbedaannya beberapa tadi sudah kita sebutkan dan sekian banyak perbedaan-perbedaan yang lain. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan dulu dengan berapa? 4 masalah. Jadi masing-masing kelas bertugas menghafalkan satu masalah. Masalah 47 kelas 1 Alia. Masalah 48 kelas 3. Ingat tugasnya. Masalah 49 kelas 2. Masalah 50 kelas 1. Pas masing-masing dapat ya. Ada yang merasa tidak dapat mau diberikan, ditambahkan? Cukup ya. Ringkas, pendek. Mudah untuk dihafal. Wa ilahuna jazakumullahu khairan. Tafaddalu. Barakallahu fikum.